طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun, di mana saja Anda berada, juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel, para alumni haji dan umroh, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita masih berbicara tentang hukuman bagi para ahli maksiat, para pelaku dosa. Di antara hukuman bagi para pelaku dosa yang kita sudah jelaskan adalah bahwa dosa atau maksiat itu penyebab kebinasaan dunia dan akhirat. Nah, sekarang masih melanjutkan hukuman atau efek buruk dari maksiat adalah al-ma'asi sababun fil uqubati syar'iyyah. Maksiat itu menjadi penyebab orang itu memperoleh hukuman syar'i di dunia. Hukuman syar'i di dunia bagi para pelaku dosa mengerikan, sesuai dengan jenis dosa dan kadar dosa. Seperti contohnya potong tangan bagi para pencuri, mengerikan. Atau dijilidnya, dipecutnya para pelaku dosa yang lain, seperti minum khamar dijilid, menuduh orang lain berzina tanpa bukti, tanpa saksi dijilid, berzina bagi bujang dan lajang juga dijilid 100 kali. Seperti contoh umpamanya dipotongnya kaki dan tangan bagi para perampok yang merampok di jalanan. Seperti dirajamnya para pelaku zina kalau pernah atau masih menikah. Itu disebut al-uqubatu syar'iyyah fid dunya. Itu hukuman syar'i di dunia. Jadi kalau beberapa sanksi yang sudah dilakukan, yang sudah diterangkan bagi para pelaku dosa dan maksiat, kalau semuanya itu tidak menjadi pengerem bagi orang untuk melakukan dosa dan maksiat, dan tak ada efek sama sekali ke dalam hati, gak takut, gak khawatir, dia kekeh di atas kemaksiatannya, maka coba rasakan hukuman syar'i yang Allah syariatkan bagi para pelaku dosa dan maksiat tertentu, yang juga telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya dipotongnya tangan pencuri yang mencuri dengan harga minimal 3 dirham. Rasul sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqan fi mijanin qimatuha 3 dirham. Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seorang pencuri yang mencuri sebuah tameng atau perisai yang harganya 3 dirham. 1 dirham sekarang ini sekitar 60 atau 70 ribu rupiah. 3 dirham ya sekitar 200 ribuan gitu. Barang atau uang seharga 200 ribu dicuri, potong tangannya. Adapun di bawah itu maka tidak. Dan potong tangan bagi pencuri mengerikan. Maka tak ada lagi orang yang berani, karena efek dari hukuman itu sifatnya permanen. Seumur hidup sudah buntung. Seumur hidup tidak memiliki lagi tangan. Allah menyatakan was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabu. Kata Allah Azza wa Jalla, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Itu bagi pencuri biasa yang mencuri secara diam-diam, bukan merampok. Orang yang dicurinya tidak tahu bahwa barangnya dicuri, tiba-tiba hilang. Seperti copet, seperti maling. Adapun yang mencuri terang-terangan dengan kekerasan, merampas, namanya merampok gitu. Maka hukuman syar'inya di dunia lebih parah lagi, dipotong tangannya dan kakinya. Karena dia merampok orang yang haram untuk diambil hartanya ataupun jiwanya. Orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan keji, dengan tuduhan zina. Ada saksi 4 orang. Ada bukti untuk itu. Namanya qadhaf. Maka hukumannya apa? Dijilid. Hukumannya dia dipecut. Maka enggak boleh hanya berdasarkan dhon, suudzon. Saya mah enggak perlu saksi, enggak perlu bukti. Yang penting hati saya meyakini dia sudah berzinah umpamanya. Maka tidak boleh. Qadhaf namanya, dan itu termasuk dosa besar. Atau dipecutnya orang yang minum khamr, memasukkan khamr ke dalam mulutnya untuk ditelan, masuk ke dalam perutnya, dijilid juga. Atau dibunuhnya para pezinah dengan cara dibunuh yang paling mengerikan, dilempari dengan batu, namanya dirajam. Dan hukuman minimal bagi para pezinah adalah dijilid 100 kali. Kalau dia belum pernah merasakan pernikahan bagi bujang dan lajang. Zaniyat wa zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, jilid mereka itu 100 kali. Kalau mereka belum pernah menikah. Dilakukan bujang dan lajang. Tapi kalau sudah pernah menikah, baik masih bersuami atau beristri, ataupun sudah janda dan duda, lalu melakukan perzinahan, dibunuh. Dengan cara yang sangat mengerikan. Ditanam sebagian dari badannya ke tanah, lalu bagian yang menonjolnya dilempari dengan batu sampai mati. Dan kalau dia masih bujang dan lajang setelah dijilid 100 kali, lalu masih hidup, maka mereka dibuang, diasingkan selama 1 tahun ke sebuah tempat yang asing. Kalau umpamanya orang tersebut melakukan perzinahannya kepada mahramnya yang haram untuk dinikahi, lebih berat lagi dipenggal orang tersebut. Oleh karena itulah maka orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat memperoleh hukuman syar'i di dunia. Termasuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Mengatakan kata-kata kufur. Diperintahkannya dibunuh para pelaku liwat atau homoseksual, baik si pelaku ataupun korban ya, yang melakukannya, atau termasuk orang yang menzinahi binatang. Bunuh dua-duanya, yang menzinahinya dan binatangnya. Termasuk Nabi alaihi salatu wasallam sangat menginginkan dibakarnya orang-orang yang sholat sendirian atau sholat di rumahnya tanpa uzur, dibakar rumahnya. Seandainya tidak ada anak-anak dan para wanita, niscaya itu dilakukan. Menunjukkan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki tanpa uzur, dan menunjukkan tidak berjamaahnya sholat di masjid bagi laki-laki merupakan dosa besar yang ada hukuman syar'i di dunia. Dan banyak lagi hukuman-hukuman syar'i bagi para pelaku dosa dan maksiat. Dan di dalamnya terkandung banyak hikmah sesuai dengan motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut dan mawani'nya, penghalang. Apabila motivasinya itu merupakan tabiat, maka kalau umpamanya hanya tabiat yang apa namanya merupakan pendorong dia untuk melakukan dosa-dosa tersebut, maka cukup dengan pengharaman terhadap perbuatan itu dan ancaman di akhirat, akan tetapi tidak ada hukuman apapun di dunia. Tabiatnya buruk, seperti contoh umpamanya memakan harta yang diharamkan, seperti umpamanya memakan kotoran, meminum darah, memakan daging bangkai binatang yang sudah mati, maka itu sekedar ancaman akhirat. Hanya ditekankan haram hukumnya, dosa besar, diazab di akhirat, tapi tak ada hukuman syar'i di dunia. Tapi kalau umpamanya selain dari adanya motivasi buruk untuk melakukan dosa, juga melahirkan mafsadat atau kerusakan, merugikan banyak pihak, maka selain dihukumi haram, selain diancam dengan ancaman azab di akhirat, juga ada hukuman di dunia. Ketika umpamanya motivasi untuk berzina merupakan sebesar-besar motivasi, dan mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkannya demikian luas dan besar, tidak sekedar kepada para pelaku, tapi kepada juga keluarga para pelaku, terhadap turunan yang akan lahir dari hasil perzinahan tersebut, aibnya menyebar ke banyak pihak. Maka hukumannya terdahsyat, paling mengerikan, dibunuh dengan cara seburuk-buruk cara membunuh. Dan hukuman yang teringan bagi para pezina itu dua, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun ke negeri asing bila dia masih hidup setelah dicambuk. Mungkin saja ada kalanya setelah dicambuk mati, mungkin, bahkan sangat mungkin. Belum genap 100 kali dicambuk, sudah mati, atau bahkan mungkin saja belum dicambuk, sudah mati. Karena dia punya penyakit jantung, baru diikat saja, baru melihat pecut dan algojonya, kemudian dia mati, sangat mungkin. Tapi kalau sudah 100 kali jilid, tidak mati juga, maka diasingkan selama 1 tahun ke tempat yang asing. Demikian juga karena liwat merupakan gabungan dari dua hal, ya karakter buruk, ya juga apa namanya mafsadat kerusakannya lebih besar lagi, maka dia dibunuh dengan cara apapun, dalam keadaan bagaimanapun. termasuk upaya mencuri, keinginan untuk mencuri kuat dan kerusakan yang dilakukan, yang dilahirkan dari hal itu juga begitu besar. Maka dia dipotong tangannya. Selain diharamkan perbuatan itu, haram juga hasil dari pencurian itu, diancam, diazab dengan azab yang dahsyat di alam kubur dan juga di alam akhirat. Juga ada apa? Ada sanksi syar'i di dunia berupa dipotong kedua tangannya. Coba perhatikan hikmahnya. Di dalam merusak anggota badan yang langsung menjadi bagian tubuh pelaku dari para pelaku kejahatan. Maka dia dipotong bagian tubuh yang menjadi alat kejahatannya. Mencuri alat kejahatannya tangan, dipotong tangannya. Perampok alat kejahatannya ya tangan ya kaki, dipotong dua-duanya. Tapi timbul pertanyaan, si qadhaf atau penuduh, orang menuduh orang lain berzina tanpa saksi, tanpa bukti, hanya sekedar dhon. Kenapa orang itu tidak dipotong lidahnya, tapi dijilid? Dijilid itu dipecut, dipukul punggungnya, bagian tubuhnya. Bukankah yang melakukan alat, yang dijadikan alat melakukan kejahatan itu lidah? Kenapa tidak dipotong lidahnya? Karena kerusakan akibat memotong lidah melebihi dari kadar kejahatan yang dilakukannya. Maka cukup dengan diberi rasa sakit kepada seluruh tubuhnya. Dan itu lebih enteng, lebih ringan daripada dipotong lidah. Karena dipotong lidah selain sakit juga cacat permanen. Demikian juga timbul pertanyaan, kenapa pezina tidak dikebiri saja? Tidak dipotong saja alat berzinanya, karena berzinanya itu alatnya adalah alat kelaminnya. Kenapa tidak dipotong? Pertama, ingat bahwa alat yang dibutuhkan untuk melakukan perzinahan tidak hanya kelaminnya, tapi seluruh tubuhnya. Tangannya, kakinya, wajahnya, semuanya. Tidak hanya itu. Kalau hanya itu tidak adil. Karena yang lain ikut terlibat. Terus disebutkan alasan pertama, anna mafsadata dzalik tazidu ala mafsadatil jinayah idh fihi qat'un nasl wa ta'riduhu lil halak. Mafsadat atau kerusakan yang dilakukan dengan cara memotong alat kelaminnya itu atas kejahatan yang dilakukannya itu melebihi dari kejahatan yang dilakukannya. Karena apa? Karena selain memutuskan keturunan, juga nanti akan kebingungan ketika menghukum si perempuannya. Apanya yang dipotong? Kedua, annal farj mastu adwun masturun la yuhsalu biqat'ihi maqsudul had minar rad'i wal jazr limtith liwa liamsalihha minal junat bi khilafi qat'il yad. Kedua, bahwa faraj itu bagian yang sehari-hari tertutup, tidak kelihatan. Sehingga tidak tercapailah maksud inti dari pemotongan, dari hukuman tersebut. Berbeda dengan tangan, tangan kelihatan oleh semua orang. Oh, si itu habis mencuri, sudah. Seumur hidup itu efeknya. Dan dia dijamin tidak akan melakukan lagi karena alat yang digunakan untuk mencuri tidak lagi dia miliki. Nggak bisa lagi. Seumur hidup. Adapun zina, kalau dipotong alat kelaminnya orang nggak lihat. Oleh karena itulah maka tidak tercapai maksud dari hukuman tersebut. Dan sekali lagi, yang terlibat di dalam perzinahan bukan hanya alat kelamin semata-mata, tapi seluruh tubuhnya. Sebagaimana alasan keempat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, anna ladzata az-zinah ammah jami'al badan, fa kana al-ahsanu an ta'umma al-uqubah jami'al badan. Wa dhalika aula min takhsisi bi ba'di minhu. Karena kenikmatan zina itu umum, terasa oleh seluruh badan. Tidak hanya faraj, semuanya. Oleh karena itulah maka azabnya, hukuman syar'i di dunia harus terkena oleh seluruh badan, terasa oleh seluruh badan. Makanya yang dilemparinya bukan hanya alat kelaminnya semata-mata, tapi seluruh badannya saja. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Penjelasan tentang kenapa hukuman syar'i di dunia itu ditetapkan oleh syariat dengan ketetapan-ketetapan khusus, itu ada hikmah, ada penjelasan yang logis, yang rasional, yang realistis, yang masuk akal, yang bisa difahami oleh setiap orang. Maka berkata al-Imam Ibn Qayyim, fa'uqubatu syari' ja'at ala atamil wujuh wa awfiqiha lil akal wa aqwamiha bil maslahat. Maka hukuman yang ditetapkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, di dunia itu datang dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling diterima oleh akal, dan dalam bentuk yang paling maslahat untuk semua pihak. Kalau umpamanya ada terkesan kejam, itu lisyadidariyah. Syadidariyah itu untuk menutup pintu-pintu keburukan, yang apabila kejahatan tersebut dihukum dengan cara hukuman yang tidak membuat dia jera secara permanen, maka akan terulang lagi. Copet umpamanya, ketahuan, ditangkap, di penjara sekian bulan, ya sampai tahunan. Di penjara dia gaul dengan maling. Begitu bebas keluar, asalnya copet, naik pangkat jadi maling. Ketangkap lagi. Penjara lagi. Lebih lama dari kemarin, gaul dengan garong. Ada yang diwariskan dari mental garong kepada si maling, serta teknis, skill, kemampuan. Begitu bebas, asalnya maling, ningkat menjadi garong, menjadi perampok, begitu seterusnya. Tidak apa, tidak menghentikan kejahatannya secara permanen seumur hidup. Adapun kalau umpah pencuri dipotong tangannya dan tidak harus ditahan di penjara, sudah seumur hidup dia nggak berbuat lagi. Keduanya memberi efek takut kepada orang-orang yang belum melakukannya, tapi memiliki niat bahkan tekad untuk melakukannya. Lihat si Anu mencuri dipotong tangan, ih ngeri, seumur hidup. Keuntungannya, hasilnya gak seberapa, resikonya luar biasa. Akhirnya aman. Makanya lihat di negara-negara yang memberlakukan hukuman ini, maka para pedagang aman ketika datang waktu sholat, dagangannya dibiarkan begitu saja tanpa khawatir ada yang mencuri. Tanpa khawatir ada yang mencuri. Ada CCTV di sana. Tinggalkan dagangannya, kemudian sholat. Beres sholat, aman. Tak ada yang mengambilnya. Karena tahu bahwa orang yang mengambilnya terhadapkan kepada resiko yang besar dibanding keuntungan yang dia peroleh dari mencuri tersebut. Aman sudah. Tapi kalau di negeri-negeri yang tidak memberlakukan hukuman ini, jangankan yang terbuka ditinggalkan, yang tertutup dikunci pun dibongkar, yang disimpan di bank juga dicuri, dihack melalui IT, melalui teknologi, melalui aplikasi dan seterusnya. Dan kalau di bank yang dicurinya bukan ratusan ribu, bukan jutaan, ratusan juta bahkan mm-an. Nah, oleh karena itulah maka ini jauh lebih maslahat. Maksud dari seluruh penjelasan ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullah, anna dhunuba imma an tatarattabu 'alaiha al-'uqubat syar'iyyah aw al-qadariyah aw yajma'uhum Allah lil-'abd wa qad yarfa'uha 'amman taba wa ahsana. Maksudnya adalah bahwa dosa mungkin akan menerima salah satu di antara dua jenis hukuman. Hukuman syar'iyah dan hukuman al-qadariyah atau dua-duanya. Ya syar'iyah ya qadariyah. Atau kadang-kadang dua-duanya. Di-cancel, dibatalkan bagi orang yang bertobat lalu berbuat kebaikan seusai tobatnya. Oleh karena itulah maka tidak seluruh jenis dosa dan kesalahan memperoleh hukuman di dunia. Kadang-kadang di dunia tidak, tapi di akhirat. Sebaliknya, kadang-kadang di akhirat tidak, di dunia. Dan kadang-kadang dua-duanya, dunia akhirat. Kadang-kadang tidak. Di dunia tidak dihukum, di akhirat tidak dihukum. Bagi siapa? Bagi orang yang tobat, lalu kemudian berbuat baik setelah tobatnya. Adapun umpamanya contoh orang-orang yang tidak ada hukuman di dunia bagi para pelaku dosa dan maksiat, padahal diharamkan oleh Al-Quran, seperti beberapa jenis kejahatan lisan, tidak ada hukumannya di dunia, seperti ghibah, seperti mencela atau menghina, tidak umpamai dipotong lidah atau dijilid atau digimana, tidak ada. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jadi enggak boleh saling mencela, menghina, jangan menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Jangan juga umpamanya suudzon kepada sesama, jangan menggibahi, jangan tajassus. Itu kejahatan, itu dosa. Kalau itu dilakukan, enggak ada hukuman di dunia. Tapi ada hukumannya di akhirat. Di akhirat dan di alam barzakh, di alam kubur ada hukuman, ada azab. Di akhirat juga seperti itu. Di dunia tidak ada. Secara syar'i ya. Adapun hukuman di dunia menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia mungkin ada hukuman. Seperti umpama fitnah atau menghina, mencela, ada bukti, ada saksi, lalu lapor, ya mungkin bisa dipidanakan, mungkin. Dengan tuduhan ujaran kebencian. Mungkin. Tapi secara syar'i tidak ada. Nah, kalau orang kemudian bertobat dari hal ini, lalu melakukan perbaikan, meningkatkan amal ibadah, amal soleh, menjauhi maksiat-maksiat yang lain, dia lepas hukuman di dunia, lepas hukuman di akhirat. Tidak diazab lagi di alam dunia. Tidak ada lagi diazab di alam kubur dan di akhirat. Orang yang umpamanya makan riba, dosa, ya dosa. Ada hukuman di dunia? Tidak ada hukuman di dunia. Tetapi di alam barzakh, ya, akan diazab. Apalagi di alam akhirat. Lalu orang ini tobat. Maka di dunia tidak ada hukuman, di alam barzakh tidak, di akhirat juga tidak. Itu contoh jenis seorang hamba yang terjelums dalam dosa dan maksiat, tapi karena tobat, dia tidak dapat hukuman di dunia, tidak dapat hukuman di akhirat. Ada jenis dosa yang mau tobat, mau tidak, di dunia tetap dihukum. Tapi di akhirat dia tidak diazab. Seperti yang tadi umpamanya mencuri. Setelah mencuri, tobat. Saya tobat, ampun, enggak akan sekali-kali lagi. Walaupun tobat, tetap hukuman di dunia dilaksanakan. Tobatnya hanya menghapus dosa dia di akhirat. Hukuman di dunia tetap. Demikian juga orang yang berzina, kemudian dia harus dihukum rajam atau cambuk kalau dia belum pernah menikah. Walaupun tobat, tetap hukuman itu dilakukan. Tetap hukuman di dunia, hukuman syar'i itu dilaksanakan. Tidak di cancel hanya karena ini sudah, enggak perlu dirajam karena dia sudah tobat. Enggak, tetap dilaksanakan. Dan hukuman tersebut adalah satu-satunya penyebab terampuninya dosa zina yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau hanya tobat semata-mata, tanpa diberlakukan hukum zinanya ini, maka tetap dia akan memperoleh azab di akhirat. Berdasarkan hal itulah, maka semua jenis dosa itu ada rinciannya. Tidak selalu ada hukuman di dunia, tidak selalu ada hukuman di akhirat, atau dunia akhirat, atau bebas dari hukuman kedua-duanya. Enggak. Ada rincian. Tergantung jenis perbuatannya, tergantung apakah dia menyesal tobat setelah itu ataukah tidak, dan seterusnya. Maka hikmah dari penetapan sanksi azab dunia, alam kubur sampai akhirat itu sangat luar biasa. Dilihat dari aspek atau jenis kejahatannya, seberapa besar mafsadat yang ditimbulkannya, tergantung motivasi, kondisi, situasi ketika dia melakukan kejahatan itu, dan bagaimana setelah dia melakukan kejahatan itu apakah tobat atau tidak. Setelah tobat, tobatnya sehebat apa, itu semuanya mempengaruhi. Berdasarkan hal itulah, maka yang jelas maksiat menjadi penyebab orang itu terkena sanksi syar'i di dunia. Apakah pasti akan memperoleh sanksi syar'i di akhirat, sanksi qadari di akhirat? Itu perlu rincian. Ada yang iya, ada yang tidak. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini tentang salah satu di antara sanksi bagi para pelaku dosa dan maksiat, yaitu memperoleh hukuman syar'i di dunia. Ya, cukup sampai di sini penjelasan kita. Nanti selanjutnya kita akan menerangkan dua jenis hukuman syar'i dan qadari. Apakah itu rincian dari dua hal tersebut cukup panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membahasnya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media. Dan kami juga menyapa para jamaah Majlis Talim Mumtaz Indonesia dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686236 ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya ke nomor 0811227476. Baik, ada penelpon terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah hukum, kena hukuman syar'i di dunia. Yang saya tanyakan, orang yang sudah mendapatkan hukuman syar'i rajam sampai mati, itu apa sudah mewakili nanti di akhirat enggak kena hukuman lagi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mulyono di Bandung, di Margahayu. Barakallahu fiik. Ya, bagaimana orang yang sudah memperoleh hukuman syar'i di dunia? Seperti pencuri dipotong tangan. Seperti pezina bujang lajang dijilid 100 kali. Atau yang pernah menikah dirajam sampai mati. Atau perampok dipotong tangan dan kakinya. Penuduh kemudian dijilid. Apakah dia akan diazab lagi di akhirat? Tidak, dia tidak akan diazab lagi di akhirat. Karena azabnya sudah diturunkan di dunia. Mau tobat ataupun tidak. Nah, kalau memang tobat dan tidak menjadi berbeda nasibnya, apakah adil? Kalau tobat, dia dapat pahala dari tobatnya. Jadi tobat itu selain menghapus dosa, juga mengundang turunnya pahala, rahmat, kasih sayang dari Allah SWT. Membuat Allah sangat-sangat gembira dan bahagia dengan tobatnya seorang hamba, lebih gembira daripada orang yang kehilangan perbekalan di tengah padang pasir yang tandus, kemudian dia menemukan kembali. Bahagianya gak terkira. Allah lebih bahagia lagi daripada itu dengan tobatnya seorang hamba. Jadi ada perbedaan yang tidak tobat dengan yang tobat. Ada persamaan. Persamaannya sama-sama tidak diazab. Perbedaannya orang yang tobat dapat pahala dari tobatnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Salma di Padalarang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Ustaz, jika kita menutupi jenggot dengan kain dengan tujuan untuk menghindari penyebutan Ustaz kepada kita oleh orang yang baru kita kenal atau yang tidak kita kenal, padahal kita bukanlah Ustaz, apakah ini termasuk perbuatan maksiat? Mohon nasihatnya karena penyebutan Ustaz menjadikan kita menjadi tidak nyaman dan takut menjadi ujub. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Silakan Ustaz. Ya wa jazakallahu khairan wa fika barakallahu. Kalau jenggot ditutup dengan apa tadi? Dengan kain? Begini. Ya. Tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena jenggot bukan ciri khas dari seorang ustaz. Bukan. Banyak ustaz yang tidak berjenggot. Karena memang gak ada dari sononya. Dan banyak yang berjenggot tapi bukan ustaz. Gak ada hubungan antara ustaz dengan jenggot. Walaupun bukan ustaz, tapi dia memiliki jenggot, dia wajib untuk membiarkan apa adanya. Tidak boleh untuk dipotong. Nah, jadi kalau umpamanya kita tutup, itu bukanlah tindakan yang syar'i, yang diperintahkan oleh syariat. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman dari orang awam yang tadi disebutkan. Jadi jenggot bukan ciri khas ustaz, tidak setiap ustaz berjenggot dan tidak setiap yang berjenggot itu ustaz. Orang kafir ada yang berjenggot? Ada. Jadi tidak perlu tindakan seperti itu. Adapun takut disebut ustaz, antisipasinya bukan seperti itu. Kita bisa jelaskan, saya bukan ustaz. Dan itu hanya dalam kasus tertentu ketika orang meminta kita punten khutbah atau umpamanya ngisi di tempat saya. Anda kelihatan dari penampilan seperti ustaz. Bilang, betul seperti ustaz. Kalau seperti berarti bukan ustaz. Anak itu seperti monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Ini seperti ustaz. Betul saya seperti, berarti bukan. Saya bukan ustaz. Nah, kok berjenggot-jenggot? Ini bukanlah ciri khas ustaz. Itu aja bilang, ya. Tanpa harus berlebih-lebihan menutupi jenggot kita. Umpamanya saya kalau kalem, ya, kalau sabar, kalau ramah ke semua orang takut disebut ustaz. Makanya saya pasang muka yang angker. Tegas umpamanya, kasar, tidak lembut lagi. Kalau ada orang minta tolong, enggak saya tolong. Sebab kalau saya baik takut disebut ustaz. Apakah akan begitu? Ya enggak. Itu akhlak. Tidak hanya ustaz, setiap muslim termasuk yang awam wajib memiliki akhlak. Harus lemah lembut, harus ramah, harus siap menolong. Jadi agama teraplikasi dalam bentuk penampilan dan amalan. Tapi tidak setiap orang yang penampilannya baik, amalnya baik, tutur katanya baik, berarti dia ustaz. Tidak. Hanya ya mungkin pemahaman dan pengamalan agamanya baik, tapi berbeda dengan ustadz yang selain baik pemahaman dan pengamalannya, harus punya skill kemampuan untuk menyampaikan. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Banyak orang yang hanya faham untuk dirinya sendiri, tapi gak berkemampuan untuk menyampaikan apa yang difahaminya kepada orang lain. Itu butuh skill khusus. Ini skill ustaz. Jadi, tidaklah harus seperti itu. Wallahu'alam. Silakan lagi. Syukran ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, tidak menyebutkan namanya di mana, beliau bertanya bagaimana hukumnya penegak hukum tidak melaksanakan hukum syar'i, Ustaz. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya penegak hukum? Maksudnya polisi gitu sama apa? Tentara, jaksa, hakim? Baik. Bukan wewenang mereka untuk melaksanakan hukum syar'i atau tidak. Yang berwenang adalah yang merumuskan hukum dan perundang-undangan. Kalau umpamanya polisi melihat ada pencuri langsung dipotong tangan, pertama dia salah. Secara syar'i salah, dia bukan algojo. Yang kedua, akan dihukum enggak itu secara hukum positif, secara pidana oleh pemerintah? Ya iyalah. Wah, ada pencuri, penangkapan, kata polisi, sini-sini, kadiakan bedog. Cerak. Pertama, polisi itu akan ditangkap. Dan dia akan ditahan. Kedua, dia dosa. Karena bukan wewenang dia. Yang berwenang menurunkan hukuman potong tangan bagi pencuri adalah hakim. Melalui sidang. Sebab dilihat dulu, barang yang dicuri seharga berapa. Kalau di bawah 3 dirham, enggak boleh dipotong. Lihat juga, kenapa dia mencuri. Kalau ternyata terpaksa, ada orang yang nyuruh dan diancam. Kalau kamu enggak nyuri, awas. Pokoknya begini, begini, begini. Itu terungkit di pengadilan. Hakim enggak akan memfonis hukum potong tangan. Atau anak kecil yang belum memais, belum balik, enggak boleh. Jadi semua terungkap di pengadilan. Setelah semua unsur yang menguatkan dia harus dihukum potong tangan, baru hukum potong tangan, ada algojonya. Nggak bisa ustaz, nggak bisa polisi. Umpah ada orang yang mencuri di masjid, berjuta-juta dari kenceng masjid, ketahuan, datang ustaznya, mana? Golok, kita potong. Ini ayat sariq wa sariqatu faqtu' aydihuma. Enggak boleh. Zalim, dia bukan yang berwenang untuk itu. Polisi bukan yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman. Polisi itu hanya nangkap. Nanti yang menjatuhkan hukumannya siapa? Hakim di pengadilan. Setelah menunjukkan bukti dan saksi, setelah proses pengadilan itu berlangsung, baru nanti. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya bagaimana kalau penegak hukum seperti polisi atau TNI tidak melaksanakan hukum syariah, bukan wewenang mereka. Kecuali kalau umpamanya di sebuah negara yang memberlakukan hukum Islam, ya, kemudian ada pencuri lalu dipotong tangan, ya, tapi bukan polisi yang melakukan. Polisi hanya nangkap. Nangkap dulu. Setelah itu, ya, ditahan untuk sementara, lalu diinterogasi, setelah berkasnya lengkap diajukan ke jaksa, gitu kan, ke kejaksaan, kejaksaan nanti ke pengadilan, di pengadilan nanti ayo diundang hakim, jaksa, saksi dan seterusnya, baru vonis dilakukan, ya. Oleh karena itulah maka tidak bisa dihukumi polisi. Polisi togut itu kafir karena tidak berlakukan hukum Allah. Enggak, polisi tidak berwenang. Polisi tidak berwenang untuk menghukum. Yang berwenang menghukum siapa? Hakim. Di mana? Di pengadilan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ridho di Ridho Firman di Padang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum. Ana Ridho ingin bertanya. Saya baru sebulan di Malaysia. Di sini praktek ibadahnya sedikit berbeda. Pada sholat Jumat, Maghrib, Isya, dan Subuh pada itidal rakaat terakhir selalu ada doa kunut. Bagaimana kita menyikapi dan apakah kita tinggalkan sholat berjamaah di masjid pada sholat Maghrib dan Isya? Silahkan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya. Ada banyak ikhtilaf dalam masalah furu' di kalangan para ulama. Selama ikhtilaf itu adalah ikhtilaf yang ma'ruf, yang masyhur, maka ikuti imam. Seperti umpamanya kita enggak kunut tapi imam kunut subuh, maka kita kunut subuh. Di Oman, Oman itu mazhab yang diambil oleh penduduk Oman, mazhab Maliki. Ketika sholat mereka itu tidak sedekap. Allahu Akbar, kalau kita sedekap, baca iftitah, baca fatihah, baca surat. Kalau mereka tidak begitu takbir, Allahu Akbar, maka kedua tangan ke bawah. Baca iftitah, baca al-fatihah, baca surat, dalam posisi kedua tangan ke bawah. Dan itu yang, itu ma'ruf di kalangan madhab Maliki. Imamnya begitu, kita bermakmum. Maka kalau saya pribadi, ya, ikut imam. Kadang-kadang kita salah sangka waktu kalau maghrib, isya, subuh bisa diketahui walaupun kedua tangannya itu ke bawah, tapi dia baca fatihah keras, surat keras, tahu itu sudah mulai. Nah, yang bingung adalah ketika zuhur dan asar. Saya sempat tuh ketika sholat zuhur ke masjid, agak telat sudah azan. Sudah qomat. Jadi begitu masuk, imam sudah berdiri, makmum sudah berdiri saja mematung. Saya pikir belum takbiratul ihram. Saya juga diam saja berdiri mematung. Ternyata Allahu Akbar, kuluh gening tadi teh, sudah rakaat pertama, ya. Dikiranya apa? Dikiranya belum takbiratul ihram. Kalau di kita kan jelas Allahu Akbar, diam itu sambil sedekap. Nah, di sana enggak ke bawah. Ya, ikut. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, termasuk kunut subuh. Kita tidak kunut, imam kunut, ikut kunut subuh. Walaupun kita meyakini untuk diri pribadi kita itu sebuah kebid'ahan. Tapi imam meyakini itu sunnah. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apakah imam bermaksiat? Tidak, karena dia meyakini sunnahnya berdasarkan dalil yang sampai kepada dia. Dia mengamalkan sunnah. Kalau kita yang kunut waktu kita jadi imam atau sendirian, kita maksiat karena melakukan sesuatu yang kita yakini bid'ah. Tapi imam tidak maksiat. Dia meyakini melakukan sunnah. Dia melakukan ketaatan sesuai dengan kapasitas ilmunya, sesuai dengan dalil yang sampai kepadanya. Kita ikut. Nggak boleh didalil dengan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang sedang bermaksiat kepada khaliq, karena sunat subuh menurut imam bukan kemaksiatan, ketaatan. Dia tidak sedang bermaksiat, karena dia sedang beramal dengan ilmunya. Ya, kita ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Demikian juga kita meyakini mau sujud, turun kedua tangan dulu. Imam kedua lutut turun ikut. Demikian juga kita meyakini umpamanya ada jalsatul istiraha, ada duduk istirahat dari rakaat pertama ke kedua atau tiga ke keempat. Imam ternyata tidak, ikuti imam. Ini ikhtilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama. Berdasarkan dalil yang mereka yakini, ikut. Adapun kalau imam melakukan sesuatu yang tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, di kalangan imam madhab yang empat tidak ada ikhtilaf, tapi imam melakukan sesuatu yang tidak diikhtilafkan oleh para ulama, itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf adalah kemaksiatan, maka tidak boleh. Baik dia berpendapat seperti itu atau tidak berpendapat, hanya kelalaian. Contoh kelalaian itu begini. Ketika sujud. Nabi SAW melarang kita menghamparkan lengan kita sampai sikut. Dilarang, ada larangannya hadis. Nggak boleh orang sujud seperti duduknya binatang. Itu menghamparkan sikutnya. Kalau ada orang, dan lama nggak ada yang ikhtilaf dalam masalahnya. Tiba-tiba imam melakukan itu, kan ada orangnya yang sujudnya kayak begitu karena kejahilan, karena kebodohan. Imam melakukan itu maksiat. Karena kebodohan dia, kita tidak boleh ikuti. Tetaplah kita sujud dengan mengangkat kedua sikut kita. Atau umpamanya nih, ketika sujud, imam mengacung kedua kakinya, diangkat. Padahal dilarang. Wajib sujud di atas tujuh anggota. Kening dengan hidung, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Tiba-tiba umpama imam mengangkat kedua kakinya walaupun hanya sedikit. Tidak boleh diikuti karena itu maksiat. Tidak ada ulama yang berbeda dalam masalah ini. Jadi selama tidak ada ikhtilaf ulama di sana, lalu ada orang yang melakukan hal tersebut, nah, ada ulama yang berbeda. Itu kelalaian, itu kemaksiatan, karena mungkin ketidaktahuan, kebodohan. Nah, seperti contoh umpamanya ada namanya kunut tolak bala. Yang dilakukan biasanya pada waktu sholat maghrib dan isya. Di rakaat terakhir sujud. Intinya apa? Intinya minta perlindungan dari bala. Dan ketika angkat tangannya itu bolak-balik. Ketika umpamanya menginginkan kebaikan begini. Ketika umpamanya menolak keburukan begini. Umpamanya Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman at. Terus waqina syarra ma qadait. Syarra itu dibalikkan. Karena buruk. Akal yang mereka pakai. Bayangkan umpamanya kalau permintaannya baik buruk berulang-ulang, bisa begini terus. Ya Allah beri saya kesehatan dan hindarkan saya dari penyakit. Ya Allah beri saya rizki dan hindarkan saya dari kemiskinan. Ya Allah umpamanya berikan kepada saya jodoh dan hindarkan saya dari kejombloan. Ya Allah naikkan pangkat saya dan hindarkan dari penurunan. Oh, bisa begini terus nanti. Dan itu tidak dicontohkan. Jadi kalau para ulama tidak ada ikhtilaf dalam masalah itu, tapi dia mengada-adakan sesuatu yang para ulama tidak ada yang berpendapat seperti itu, maka itu inhiraf bukan ikhtilaf, maka kita tidak ikut. Sama umpamanya kalau umpamanya kita bermakmum kepada imam yang karena kemalasan, karena melalaikan sholat, gak salah satu gerakan sholat, dia mungkin saja melewatkan salah satu gerakan sholat seperti sami Allahu liman hamidah. Itu kan mengangkat kedua tangan sampai bahu seperti umumnya, tapi dia karena mau sami Allahu liman hamidah tidak angkat tangan. Ini bukan karena ikhtilaf, itu karena kejahilan. Apa kita ikut? Karena enggak, imam enggak angkat tangan, kita juga enggak angkat tangan? Enggak. Kita tetap angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Jadi, selama perbuatan imam merupakan ikhtilaf di kalangan para ulama, ikuti. Tapi selama itu tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, lalu imam mengada-adakan sendiri, baik karena kebodohan, kemalasan, atau karena ijtihad dia yang keliru, maka tidak perlu untuk diikuti. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami kembali mengundang kepada antum yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228682637. Sekali lagi, bagi antum yang akan bertanya melalui line telepon, bisa menghubungi line telepon di nomor 0228682637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Uus di Tasik. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ada hubungannya bencana dengan buruknya masyarakat juga ulama dan umaroknya? Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiik Pak Uus di Tasikmalaya. Sudah kita terangkan di awal-awal pengajian ini, membahas kitab ini, bahwa bencana adalah hukuman Allah atas dosa-dosa manusia, apapun jenis bencana tersebut. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan, di lautan, karena ulah-ulah tangan manusia. Oleh karena itulah, maka sudah kita pernah jelaskan di awal pengajian ini, di awal pembahasan kitab ini, ada bab tersendiri. Ketika seseorang melakukan kejahatan, dosa maksiat, kemudian menyebar, merata, orang banyak melakukan dosa dan maksiat ini, sehingga mewarnai kehidupan mereka di sebuah negeri, Allah akan turunkan azab secara merata. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zolamu minkum khasah, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada azab. Fitnah di sini azab. Azab Allah yang kalau turun tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Orang soleh yang ada di sana juga bakal kena. Maka orang soleh yang ada di sana wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa? Mencegah turunnya azab yang merata. Bila turun azab semuanya kena. Ada yang tidak kena, minimal kesusahannya itu dapat deh. Coba lihat di zaman nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Umatnya durhaka. Allah menurunkan azab dahsyat kepada mereka berupa hujan terus-menerus sampai menimbulkan banjir besar. Mati semua, tenggelam semua kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beberapa gelintir di atas perahu. Selamat, tapi kesusahannya tetap dapat. Susah enggak? Ya susah lah. Harus bikin perahu. Kehilangan harta benda, sanak dan saudara. Mengalami penderitaan karena hujannya tetap mereka dapat basah. Angin, air bahnya tetap, cuma mereka di atas perahu. Tapi kengeriannya ada? Ya ada lah. Ketebak anginnya yang begitu bertiup secara kencang, ia dapatlah. Setelah semuanya mati, air tidak surut secara tiba-tiba begitu saja, tapi ada proses. Setelah beres air proses, kondisi berubah kan, tidak seperti sebelumnya, banyak yang rusak. Dan itu melahirkan penderitaan, kesusahan bagi mereka. Semuanya kena. Apalagi kalau tidak beramar ma'ruf nahi munkar, Allah turunkan azab, semuanya terkena. Oleh karena itulah, maka yang pertama kali harus dilakukan oleh sebuah komunitas, penduduk sebuah negeri yang terkena musibah, tobat dari dosa. Oh, tapi sudah terlambat, sudah apa namanya, turun azab. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Minimal dengan tobat, dan kita mati dalam keadaan tobat, itu menjadi husnul khatimah bagi kita. Daripada kekeh di atas dosa dan penderitaan yang mengundang azab tersebut, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu di Bangka Barat. Beliau bertanya, Ustaz, kalau berinfak yang lebih afdol keluar daerah atau di daerah kita sendiri? Karena ana lebih suka infak ke majelis yang sunnah dan di tempat ana belum sunnah. Baiknya gimana? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, wa jazakallahu khairan. Kalau kondisinya sama, tentu saja infak kepada yang terdekat lebih utama daripada kepada yang jauh. Kalau kondisinya sama. Adapun kalau kondisinya berbeda, umpamanya di tempat kita ada orang-orang yang perlu kita bantu. Kita ada uang untuk kita infakkan. Tapi kondisi di tengah-tengah atau di dekat kita enggak parah-parah amat. Enggak sampai kelaparan gitu ya. Tapi di luar daerah ada yang urgen, seperti orang-orang yang terkena musibah banjir di Garut kemarin. Seperti yang sekarang ada saudara-saudara kita di Jawa Timur dengan letusan Gunung Semeru. Yang kaya pun mendadak susah, gak bisa makan. Karena semua mungkin makanannya juga gak bisa dikonsumsi. Kelaparan mengancam mereka, ya. Keluar kota, karena itu lebih urgen, itu darurat sifatnya. Itu emergensi sifatnya. Jadi kalau umpamanya, walaupun di luar kota, tapi lebih urgen, lebih emergensi, lebih penting, darurat kondisinya, maka lebih utama keluar yang lebih darurat, daripada ke lingkungan terdekat, tapi tidak semendesak itu. Jadi kalau kondisi dan situasinya sama, di tempat kita ada yang membutuhkan, di tempat di luar daerah kita juga sama membutuhkan, dan kondisinya sama, maka prioritaskan, dahulukan yang lebih dekat. Adapun kalau umpama yang jauh lebih penting, lebih terdesak situasinya, mengancam nyawa, dan di daerah kita tidak seperti itu, silakan ke yang lebih terancam nyawanya, walaupun di tempat yang lebih jauh dari tempat kita. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Depok. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, ana ingin bertanya, di masjid setiap Jumat setelah Jumatan ada pembagian nasi kotak gratis. Anak ana usia SD kelas 2 bersama teman-temannya suka mengambil nasi tersebut. Kemudian ada yang berpendapat pemberian nasi kotak setiap Jumat mendidik anak-anak bermental mencari makan saja, tidak karena ikhlas sholat Jumatnya. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Silakan. Tapi buat jazakallahu khairan, lanjutkan kebiasaan bagus ini. Setiap Jumat, kalau ada, tidak hanya nasi kotak, nasi bungkusnya, ya, nasi nampannya. Kalau ada uang, bagikan. Nanti yang gak Jumatan jadi Jumatan, bagus. Tapi niatnya seperti itu, gak apa-apa, niat awal. Tapi nanti ketika dengar khutbahnya, hidayah masuk. Lama-lama ada kotak atau ada nasi kotak atau tidak, ada pembagian atau tidak, mereka tetap Jumatan. Dan ini merupakan salah satu strategi syar'i dalam hal dakwah, memikat orang dengan harta. Kita tahu salah satu asnaf orang-orang yang berhak memperoleh zakat adalah mu'allaf. Mu'alaf ini bisa orang yang baru masuk Islam dikuatkan. Dengan diberi zakat, mereka tambah kuat. Bisa orang kafir yang jahat kepada umat Islam. Lalu diberi zakat, menjadi lunak. Tetap dalam kekafirannya. Tidak masuk Islam. Tapi minimal tidak jahat seperti sebelumnya. Dengan harta. Iya, boleh, boleh. Nah, awalnya demikian, lalu taklim, kajian, dakwah, nasihat terus masuk, lama-lama berubah. Dalam segala hal ini proses. Termasuk para ulama ketika awal mencari ilmu, niatnya ada yang tidak benar. Niatnya ingin dikenal, niatnya dunia. Tapi setelah dia belajar, dia mengetahui bahwa ilmu itu wajib dikaji ikhlas karena Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia merubah niat menjadi ikhlas karena Allah. Ada satu kisah menarik. Seorang pemuda, dia bodoh, dia miskin. Melihat ada perempuan cantik, kaya, dan terhormat. Nekat dia, dilamar. Dalam kondisi tidak memiliki nilai jual dalam pandangan perempuan tersebut. Otomatis ditolak. Karena kefakirannya dan karena status sosialnya yang rendah. Tapi dia ulet itu. Dia tetap mikir, gebetannya harus saya dapatkan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kekayaan atau kehormatan? Ya bisa dua-duanya, karena waktu hidupnya tidak memungkinkan meraih kedua-duanya. Akhirnya dia memilih, memikat wanita itu dengan kehormatan. Dia akhirnya belajar ilmu syar'i. Dan berhasil menjadi seorang dai, ustaz atau ulama yang disegani. Setelah itu, perempuan yang dulu dia lamar dan menolak lamarannya, mengutus utusannya menawarkan diri untuk dinikahi. Apa yang terjadi? Dia menyatakan, La uthiru alal ilmi syai'ah. Aku tidak akan lebih mementingkan apapun daripada ilmu. Ditolak. Penawaran wanita tersebut, padahal dulu dia belajar ilmu karena wanita itu. Tapi ketika belajar, ada proses. Awalnya niat belajar ilmu demi wanita. Di tengah proses pembelajaran, dia menemukan ilmu ini gak bisa dipelajari untuk dunia. Wajib ikhlas. Nah, kalau gak ikhlas, ada azab. Ada sanksi, ada ancaman dunia akhirat. Ngeri, akhirnya merubah niat menjadi ikhlas karena Allah. Setelah ikhlas karena Allah, dia berhasil menjadi seorang ulama. Dan setelah berhasil menjadi seorang ulama, ilmu lebih berharga daripada apapun. Pas dia sudah seperti itu, datang wanita yang dahulu dia keceng. Menawarkan dirinya, saya gak butuh lagi. Satu-satu. Dulu ditolak, sekarang sebaliknya. Dia yang menolak. Lihat. Makanya para ulama seperti Imam Al-Baihaqi, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba illa yakuna lillah. Dulu kami pernah mencari ilmu. Tidak karena Allah. Karena dunia, karena pujian, karena melihat kehidupan para ulama itu begitu menggiurkan. Kalau sekarang-sekarang ini lihat, para asatidzah kita kehidupannya itu menyenangkan. Kelihatan oleh orang-orang dari segala segi. Dia dikenal di mana-mana, dia dimuliakan, dari segi perekonomian tidak susah, gitu ya, dan seterusnya. Maka banyak orang yang ingin hidup seperti itu, lalu niat mencari ilmu untuk menjadi orang yang beken. Ingin menjadi ustadz kondang, da'i terpandang, menjadi mubalig sejuta ummahat, dan seterusnya. Awalnya begitu. Gak apa-apa, gak masalah, silakan. Yang penting termotivasi dulu untuk mencari ilmu, nanti di tengah perjalanan belajar, dia akan tahu. Wajib ikhlas dalam menuntut ilmu. Akhirnya dia belot. Berubah niatnya, bukan lagi mencari popularitas, ketenaran, kekayaan, ataupun dunia yang lainnya, dia akan ikhlas lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk, ya, mengiming-imingi orang untuk ibadah, untuk ikut taklim dengan dunia, gak masalah awalnya. Yang penting masuk dulu zona ini. Setelah masuk, walaupun awal motivasinya buruk untuk nasi kotak, nasi bungkus, atau untuk amplop yang dibagikan, nggak masalah. Nanti setelah masuk ke sana, dia merasakan kenyamanan, merasakan betah, merasakan ada ilmu, merasakan ada kawan-kawan yang berbeda karakternya dengan di luar masjid. Dia betah, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa nyaman dengan itu. Akhirnya mau ada nasi kotak, mau tidak, mau ada amplop yang dibagikan atau tidak, dia tetap kesan. Inilah karena Allah menjadikan Allah sebagai hal yang terpenting dalam aktivitasnya, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Najia di Sumur, Bandung. Bismillah, semoga Ustaz, tim Tarbiyah Sunnah dan para ulama selalu diberikan keberkahan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, terkait zina, sehubungan di negara kita tidak menerapkan hukum syar'i. Apa yang harus dilakukan si pelaku agar terbebas dari azab di neraka? Dan apabila hamil dan haram untuk dinikahi, apakah setelah melahirkan sang perempuan dapat dinikahi oleh yang menzinahinya? Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, afan wa jazakillahu khaira. Kalau orang yang pernah umpah seperti di Indonesia, pernah melakukan perzinahan, waliyadzubillah, lalu ingin taubat, siap dirajam, kemana dia harus datang? Ke polisi, lapor, saya sudah zina, tolong rajam. Dirajam enggak oleh polisi? Ya enggak boleh, polisi enggak boleh merajam. Datang ke ustaz, saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam enggak oleh ustaz? Enggak boleh. Haram bagi ustaz merajam wanita pezina yang minta dirajam. Selain dosa, juga akan dihukum nanti. Polisi berani merajam, dia dihukum. Ustaz berani merajam, dia ditangkap dan dihukum. Dan bukan wewenang mereka, seperti yang tadi dijelaskan, ya. Kalau begitu pergi ke Saudi, lapor ke hakim di Saudi, saya sudah berzina di Indonesia, tolong rajam. Dirajam? Enggak. Dideportasi pulang kamu, tobat sana. Apa yang harus dilakukan, ya? Di dalam syarah Riyadus Solihin bab taubat, Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika Imam An-Nawawi menukil tentang taubatnya seorang wanita pezina, minta dirajam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil, lalu disuruh pulang, suruh melahirkan dulu, setelah melahirkan datang lagi minta dirajam, lalu suruh pulang menyusui, setelah 2 tahun barulah dirajam. Beliau membahas bagaimana kondisi sekarang. Apakah kalau orang sudah berzina lalu mau tobat harus datang ke hakim untuk minta dirajam? Beliau merinci. Hukum asal tidak. Tetaplah rahasiakan zinanya, dosa zinanya antara dia dengan Allah dan si pelaku. Jangan diberitahukan kepada siapapun. Ke orang tuanya, ke adik kakaknya, ke sahabatnya. Cukup itu menjadi rahasia dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kedua, apakah boleh dia datang ke hakim untuk minta dirajam? Beliau merinci, kalau nih dia yakin bisa tobat. Karena lingkungan mendukung untuk tobat. Dia tahu siapa dirinya dan bagaimana dirinya. Dia yakin tidak akan mengulang kembali. Maka jangan datang ke hakim. Cukup dia bertobat. Dengan memenuhi syarat tobat, dia berhenti dari perbuatan zinanya. Dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang kembali. Dia tingkatkan amal ibadah, kebaikan, amal soleh. Dia banyak infak sedekah. Dia jauhi semua dosa-dosa yang lain. Itu cukup. Asa ayyakunallahu ayyaghfirullah. Semoga Allah nanti akan mengampuninya. Itu yang kedua. Ketiga, bila dia tidak yakin terhadap dirinya. Dia tidak yakin bisa tobat. Bisa bertahan. Mungkin tobat sekarang, tapi bulan depan, tahun depan, mungkin akan terjerumus lagi. Karena dia tahu imannya lemah, lingkungan tidak mendukung untuk tobat. Bahkan lingkungan akan kembali menyeret dia kepada perzinahan. Umpamanya seperti di Indonesia, perzinahan begitu mudah. Ada tempat khusus untuk itu yang dilegalisir. Ada juga yang bisa dilakukan secara online. Dan itu privasi. Hanya dia dan si perempuan yang dia cari yang tahu, yang lain tidak ada yang tahu. Jadi fasilitas dan aspek pendukung perzinahan mudah diakses oleh siapapun, termasuk oleh dia. Dia tidak yakin bisa berhenti. Dia tidak yakin bisa bertobat. Dan dia hidup umpamanya di negeri yang memberlakukan hukum rajam, ya sebaiknya dia datang ke hakim. Ngaku, saya sudah berzinah, tolong hukum rajam saya. Itu lebih baik bagi dia daripada tidak tapi berbuat lagi. Ini yang kedua. Kalau orang tadi kasus pertama dan kedua ini hidup di negeri yang memberlakukan hukum rajam seperti Saudi Arabia. Adapun negara-negara Timur Tengah yang lainnya tidak. Qatar, Oman, Suriah, Kuwait tidak memberlakukan hukum rajam tersebut. Tidak memberlakukan hukum Islam tersebut. Ya, itu bagi orang yang hidup di Saudi ya seperti itu. Kalau dia tidak yakin akan bertobat, lebih baik ya dia datang ke hakim untuk dirajam. Ketiga, kalau dia hidup di negara yang tidak memberlakukan hukum rajam, seperti di Indonesia, tidak ada jalan lain untuk dia menebus dosanya, menebus dirinya dari dosa, selain dia bertobat dengan sebenarnya tobat. Berhenti, pindah lingkungannya dari lingkungan yang membuat dia terseret kepada perzinahan ke lingkungan baru, yang bisa memelihara dia dari hal tersebut. Ya. Kemudian perbanyak infak dan sedekah, perbanyak amal ibadah dan amal soleh, jauh semua dosa selain dosa-dosa zina. Karena dosa apapun, sekecil apapun, lama-lama itu akan menyeret dia kepada dosa yang lebih besar sampai kembali kepada perzinahan. Jauhi itu semua, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahasiakan dosanya, jangan diungkit kepada siapapun termasuk kepada ustaz. Kalau mau konsultasi, bertanya kepada ustaz, jangan diceritakan. Ustaz, kemarin saya sudah berzina. Jangan. Ustaz jadi tahu tuh. Ya. Sudah bilang saja kalau ada orang yang sudah berzina lalu mau tobat di negara Indonesia ini gimana, ustaz? Gitu aja, walaupun ustaz ngerti tuh, jangan-jangan dia nih. Walaupun tidak memastikan, tapi sudah bisa diduga. Dan enggak usah enggak akan tanya, oh kamu ya, kenapa begitu? Enggak, akan dijawab. Sesuai dengan apa yang ditanyakan tanpa menggiring opini kepada orang tertentu atau kepada si penanya. Enggak, insya Allah ya.